بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح. Lalu langsung menyusul tanda besar kiamat yang kesembilan, penenggelaman bumi sebelah barat. Brazil, Suriname, Amerika Serikat, Afrika, Eropa, seluruhnya tenggelam masuk ke dalam laut. Yang tersisa hanya sekeping daratan ya, yang ada di Timur Tengah. Yaitu inilah dia Jazirah Arab, ini Syam. Ini dia Jazirah Arab, ini Syam. Nah, Jazirah Arab ini kan ada Saudi, ada Bahrain, ada Kuwait, dan di sini kan Yaman kan? Ini Yaman. Bapak Ibu, tanda besar kiamat yang ke-10 adalah muncul api raksasa dari dalam perut bumi Yaman. Api itu setinggi-tinggi gunung dan paling rendah setinggi bukit dan sangat panas. Api itu seperti memaksa manusia untuk lari tunggang langgang saking panasnya. Mereka berkumpul di Syam. Saat seluruh manusia sudah kumpul seluruhnya di Syam, malaikat Israfil meniup sangkakala pertama. Disitulah dia kehancuran alam semesta. Tanda besar kiamat yang ke-10, api raksasa muncul dari dalam perut bumi kota Yaman, dari dalam perut bumi negeri Yaman. Mbak, ibu, bapak, ibu, pernah buka YouTube? Pasti sering. Sering enggak mengikuti berita akhir zaman? Insya Allah jarang. Ya kan? Saya mau kasih kabar. Di Yaman sudah terdengar dan dapat disaksikan oleh seluruh dunia berita yang menakutkan dan menggemparkan hari ini. Ada apa? Ada area di negeri Yaman itu panas. Sangat panas, daratannya sangat panas dan mengeluarkan asap yang mengerikan. Asapnya tidak tebal tetapi semacam asap panas begitu. Saat didekati ternyata ditemukan beberapa lubang dan beberapa retakan tanah, yang satu lubang retakan itu dapat dimasukkan seekor kerbau. Apa yang ditemukan di dalam lubang itu? Ditemukan di sana ada gelombang tekanan api yang sangat padat. Dilihat lubang sana, di jalan ke situ dilihat lagi lubangnya sama. Di dalamnya ada gelombang tekanan api yang teramat sangat padat. Silakan dilihat sekarang juga boleh. Hah? Fenomena alam yang menakutkan di Yaman. Bapak Ibu akan menyaksikan langsung. Seolah-olah Allah memberi isyarat kepada manusia yang hidup di bumi, awas, pemanasan untuk tanda besar kiamat yang ke-10 sudah dimulai.